Isya jam berapa? 7.14. 5 menit. Di Purwokerto 15. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatil kiram wa akhwati fillah, hadirin hadirat yang saya muliakan, yang saya cintai fillah. Melanjutkan untuk kita membaca muqaddimah Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, muqaddimah tahqiq beliau, masih pada pembahasan wajibnya kita untuk ittiba' ar-rasul alaihi salatu wassalam. Seorang akan mencapai mahabbah, derajat kecintaan, ketika dia menempuh jalannya. Dan jalan itu disebutkan oleh beliau rahimahullah, dan memang ini adalah jalannya, adalah yang pertama dengan mentauhidkan Allah azza wa jal bitauhidillahi ta'ala fi ibadatihi. Mentauhidkan Allah jalla wa ala, mengesakan Allah dalam ibadah. Wa tarku syirik billahi azza wa jal. Dan ini adalah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wa bi ifradin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil ittiba', dan dengan seorang menjadikan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai satu-satunya orang yang diikuti, ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Qur'anul Karim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Nabi kepada manusia semuanya, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Maka kecintaan seorang kepada Allah tidaklah benar, dan seorang tidak akan mendapatkan mahabbatullah, kecintaan Allah, kecuali dengan menempuh sebabnya. Ma hiya sabab? Apa itu sebab yang harus ditempuh? Fattabi'uni. Ikutilah aku. Ya'ni ar-rasul alaihi salatu wassalam. Ini ayat ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah adalah di antara ayat, di antara dalil yang menunjukkan wajibnya seorang ittiba', mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Fil aqidah, dalam aqidah. Wa fil ibadah, dalam ibadah. Wa fil muamalah, dalam muamalah. Dalam semua urusan. Tidak pilih-pilih. Saya hanya ikut aqidahnya saja. Saya hanya ikut ibadahnya saja. Saya hanya ikut aqidah dan ibadahnya saja. Adapun muamalah tidak. Muamalah zaman sekarang ini butuh ya, jalan khusus. Tidak seperti itu. Bukankah kita meyakini segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat telah diterangkan oleh Rasul? Jawabannya iya. Segala sesuatu. Al-buyu, jual beli. Wan-nikah, wat-talaq, war-ruju', ya. Dan seterusnya. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah dalil dari sunnah yang menunjukkan wajibnya kita untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah, dalil ini menunjukkan fiqh beliau. Fiqh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kita dengar di antara dalil. Wal adillah katsirah, dalil sangat banyak, namun beliau memilih hadis ini sebagai dalil yang menunjukkan wajibnya kita untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la walladhi nafsi biyadih law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Tidak, demi zat yang jiwaku di tangannya, demi Allah, law anna Musa kana hayyan, seandainya Musa alaihi salatu wassalam masih hidup, seandainya Musa alaihi salatu wassalam hidup, ma wasi'ahu, tidak ada jalan bagi Nabi Musa, tidak ada pilihan lain bagi Nabi Musa, illa an yattabi'ani, kecuali Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengikuti aku. Seandainya Nabi Musa apa? Hidup. Kewajiban beliau adalah mengikuti siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Qultu, saya katakan, kata Syekh Al-Albani, fa idza kana mithlu Musa kalimillah la yasahu an yattabi'a ghayra an-nabiy alaihi salatu wassalam, fa hal yasahu dzalika ghayruhu? Sebuah pertanyaan diajukan oleh beliau. Seandainya orang seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang beliau memiliki derajat, memiliki kedudukan yang tinggi, dan di antara kemuliaan beliau adalah kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Orang yang demikian mulia di sisi Allah. Musa alaihi salatu wassalam yang demikian banyak keutamaannya, la yasa'uhu, tidak ada jalan bagi beliau, tidak ada pilihan lain bagi beliau ketika beliau hidup kecuali mengikuti siapa? Nabi. Apakah selain Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian boleh mencari selain Nabi alaihi salatu wassalam menjadi orang yang diikuti, mengikuti selain Nabi alaihi salatu wassalam, yakni seperti kita ini? Jawabannya tidak. Nabi Musa saja kalau hidup, beliau mengikuti Rasul. Ya. Dalam semua urusan. Seperti tadi Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau turun ke muka bumi ini menegakkan Al-Qur'anul Karim wa sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam. Seandainya Nabi Musa hidup, beliau harus mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, lalu bagaimana dengan kita? Naam. Fal jawab, jawabannya min babi aula, lebih-lebih lagi. Tapi subhanallah, demikianlah kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Meniru pakaian selain pakaian yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Mengikuti i'tiqadat, keyakinan-keyakinan yang tidak diajar oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mengikuti muhdatsatil umur, perkara-perkara yang muhdats. Perkara-perkara yang baru dalam agama ini, muhdatsatil umur, al-bid'ah wal ahwa. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Fa hadza minal adillatil qati'ah ala wujubi ifradin nabi sallallahu alaihi wasallam fil ittiba'. Hadis ini di antara dalil-dalil yang sangat jelas, di antara dalil-dalil yang pasti, yang menunjukkan wajibnya seseorang, wajibnya kita untuk betul-betul menjadikan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai satu-satunya yang kita ikuti. Ya. Adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma marah. Ya. Ketika ada orang yang membenturkan ucapan Abu Bakar, ucapan Umar dengan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, marah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Sungguh aku khawatir hampir-hampir batu-batu akan turun kepada kalian. Hampir-hampir hujan batu mengenai kalian. Karena ketika aku ucapkan qala Rasul alaihi salatu wassalam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar, saya katakan Rasul mengatakan demikian, kemudian kalian mengatakan tapi kan Abu Bakar seperti ini, tapi kan Umar seperti ini. Tidak ya ikhwatah. Jangankan Abu Bakar As-Siddiq, jangankan Umar bin Khattab, seandainya Nabi Musa alaihi salatu wasalam hidup pun kewajiban beliau adalah ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Tidak ada pilihan bagi beliau kecuali mengikuti siapa? Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Baik. Hadis ini pula di antara hadis yang membantah keyakinan orang-orang sufi yang mengatakan bahwasanya Khadir masih hidup. Khadir masih hidup. Ya. Jadi orang-orang sufi itu tasawuf meyakini dan menyebarkan keyakinan bahwasanya Nabi Khadir masih ada, hidup. Masih hidup. Itu keyakinan bukan tanpa maksud. Tetapi ada maksud untuk merusak akidah. Ada maksud buruk di balik itu. Kalau sudah tertanam di dalam i'tiqadat orang-orang awam bahwasanya Nabi Khadir masih hidup, maka mereka akan mudah mempermainkan agama ini. Di antara mereka ada yang mengatakan, saya bertemu dengan Nabi Khadir di pinggir pantai, menyampaikan kepadaku nasihat, wasiat untuk aku mengamalkan amalan ini, amalan itu. Satu. Tertipu manusia. Dan ini diantara khurafat yang disebutkan di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Ketika seorang membaca kitab manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, di depan buku tersebut disebutkan perjumpaan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Khadir dalam waktu yang cukup lama, 3 tahun atau kurang lebih demikian. Khadir masih hidup di masa Syekh Abdul Qadir Jailani yang hidup pada tahun atau abad yang kelima atau enam Hijriah. Di antara bantahannya adalah hadis ini. Siapa yang lebih afdal, Musa alaihi salatu wassalam atau Khadir? Musa alaihi salatu wassalam wa huwa min ulul azmi minar rusul. Termasuk ulul azmi minar rusul. Kalau seandainya Nabi Musa hidup, maka beliau harus mengikuti siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Harus membela Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak membiarkan Nabi alaihi salatu wassalam sendiri perang Badar. Tidak membiarkan Nabi alaihi salatu wassalam sendiri perang Uhud. Harus datang Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Kadzalika Khadir. Seandainya Khadir masih hidup, kenapa tidak menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam? Kenapa tidak datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam wa huwa yajibu alaihi an yattabi'ar rasul. Wajib atas beliau untuk mengikuti siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Ini pengaruh keyakinan-keyakinan yang batil. Fadail-fadail yang batil, yang merusak akidah kaum muslimin. Dan disebutkan dalam kisah Sunan-sunan di Jawa ini, di antara mereka bertemu dengan siapa? Khadir. Bertemu dengan Khadir. Dan ini kisah yang ma'rufah, disebutkan, disebarkan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara faedah yang sering kita dengar dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah di dalam majlis beliau, beliau ketika membahas masalah ini, beliau mengingatkan tentang ya, bahwasanya Khadir sudah wafat, sudah meninggal. Dan ini pula yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam salah satu fatwa beliau. Dalam fatwa beliau disebutkan tentang ini. Apakah Khadir masih hidup? Maka beliau menjawab, menyebutkan salah satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Yang makna hadis itu kurang lebih, Nabi mengatakan 100 tahun ke depan, ya, orang yang sekarang hidup di muka bumi semuanya sudah mati. 100 tahun ke depan. Sejak diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sabda tersebut, 100 tahun ke depan. Semua orang yang ada di muka bumi saat ini telah mati. Tidak ada yang tersisa hidup. Wa kalamuhu haqqun. Dan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam hak. Wa huwa min ahadits as-sahiha, dan itu di antara hadis-hadis yang sahih. Taruhlah Khadir masih hidup di di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, maka berdasarkan hadis ini 100 tahun kemudian sudah apa? Sudah wafat. Lu kok sampai tahun berapa tadi? Ya, 500-an. Sampai tahun 1400 ke tanah Jawa ketemu dengan apa? Ya, Sunan. Ya subhanallah. Ini diantara mada, diantara akibat ketika i'tiqadat itu tidak dipilah mana yang sahih, mana yang dhaif, dan akidahnya tersebar. Inda kathirin minan nas. Wabillahi taufiq. Di samping maksud yang buruk adalah tadi merubah syariat. Mereka kemudian punya maksud yang lain. Coba lihat bagaimana kisah Nabi Khidir di dalam surah apa? Al-Kahfi. Ya, bagaimana Nabi Khidir membunuh seorang apa? Anak. Ya. Bagaimana Nabi Khidir merusak apa namanya? Ya, perahu. Ya. Itu dijadikan dalil oleh orang-orang yang berpenyakit. Ya. Ya. Taib. Keyakinan-keyakinan yang lain. Ya. Jangan menilai sesuatu yang kelihatannya mungkar kemudian apa? Ya, itu mungkar. Orang-orang yang sudah mencapai derajat makrifat, hakikat, ya, tidak lagi sholat, tidak lagi atau melakukan kemungkaran-kemungkaran, jangan dilihat kemungkarannya. Ya. Karena sesungguhnya di balik itu adalah kebaikan-kebaikan. Bagaimana yang seperti ini? Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ini di antara dalil sekali lagi yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwasanya seandainya Nabi Musa alaihi salatu wassalam kan hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Hadis ini ya disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, rawahu Ad-Darimi wa Ahmad wa Abu Nu'aim min hadis Jabir bin Abdullah wa huwa hadisun hasan kama bayyantuhu fi Al-Mishkah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya, wa Ahmad fil Musnad, wa Abu Nu'aim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dan hadis ini adalah hadis yang hasan kata beliau rahimahullah. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan ittiba'ur rasul min lawazimi syahadati an la ilaha illallah, syahadati anna Muhammadan rasulullah. Mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam adalah di antara lawazim, keharusan dan bukti benarnya seorang di dalam mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kewajiban kita semuanya adalah berusaha untuk mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Kita lanjutkan pada paragraf berikutnya. وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْإِنَايَةُ الْإِلَهِيَّةُ إِنَّمَا هِيَ بِعَبْدِهِ الْمَحْبُوبِ مِنَ اللَّهِ كَانَ وَاجِبًا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَّحِذَ السَّبَبَ الَّذِي يَجْعَلُهُ مَحْبُوبًا إِنْدَ اللَّهِ. Sebelumnya, Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan tentang hadis wali. Hadis apa? Wali. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang wajib, kemudian perkara-perkara yang apa? Sunnah. Kalau orang mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib, kemudian melakukan yang sunnah, maka Allah akan mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintai hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang. Aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Yakni Allah akan memberikan taufik kepadanya. Kalau dia berdoa, aku kabulkan. Dia minta pertolongan, aku beri tolong. Dia minta perlindungan, aku beri perlindungan. Subhanallah. Kapan itu? Ketika Allah mencintainya. Ketika dia menjadi wali Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wa idza kanat hadhihi al-inayatul ilahiyah. Seandainya orang-orang yang dicintai oleh Allah sedemikian besar kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, yaitu hambanya yang Allah cintai, kana wajiban, karena kita sudah mengetahui betapa besarnya keutamaan orang yang dicintai oleh Allah, kana wajiban ala kulli muslim, maka wajib atas setiap muslim, an yattahidha sabab untuk menembus sebab alladzi yaj'aluhu mahbuban indallah. Wajib menembus sebab agar dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu kata Syekh Al-Albani ala wa huwa ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini yang bisa kita simpulkan dari poin yang pertama ini, kita tidak baca seluruhnya, ya. Namun intinya beliau mengingatkan kepada kita semuanya, ya. Mari kita manfaatkan, ya, sisa-sisa hidup kita ini untuk mengenal jalannya Rasul, mengikuti jalannya Rasul, dan juga berusaha menjadikan jalannya Rasul ini dicintai oleh manusia, dicintai oleh keluarga kita, dicintai oleh anak-anak kita, dicintai oleh manusia seluruhnya. Walaupun sesuatu yang kelihatannya sedikit, tetapi tidak ada yang sedikit, tidak ada yang kecil, tidak ada yang remeh dalam sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Menggunting kuku, ya, kemudian juga mencabut bulu apa? Ketiak, ya. Kemudian juga sunnah-sunnah yang lain, adzkaru shabah, zikir di pagi hari, adzkaru almasa, zikir di sore hari, ya. Tapi perkara-perkara sunnah yang lain, masuk ke WC dengan mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang remeh, tidak ada yang kecil. Walaupun sedikit kelihatannya mudah, tetapi manfaatnya besar. Coba perhatikan. Apa faedah ketika seorang mengucapkan basmalah masuk ke dalam WC? Disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ucapan basmalah adalah seter, adalah penghalang yang menghalangi aurat Bani Adam dari pandangan apa? Al-jin. Juga pengaruh ketika seorang mengucapkan basmalah, menyebut nama Allah ketika masuk rumah, ketika makan, maka syaitan akan mengatakan satu dengan yang lainnya, la mabita lakum wala asya. Syaitan akan mengatakan, kalian tidak bisa tidur di rumah ini, kalian juga tidak bisa ikut makan malam bersama dengan penghuninya. Menjadikan rumah itu diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Fa sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam azimah, sangat besar. Dan ittiba'ur Rasul alaihi salatu wassalam fi aqidatihi, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlak dan muamalah beliau adalah sababu mahabbatillah, sebab kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang dicintai oleh Allah Azza wa Jal, maka dia akan mendapatkan kulla khair, semua kebaikan fid dunya wal akhirah. Ini poin yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tentang buku ini, ya. Jadi buku ini, ya, beliau tahqiq, beliau keluarkan, ya, karena buku ini yang pertama temanya demikian apa? Penting. Terkait dengan, ya, perkara yang menjadi sebab kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Rasul alaihi salatu wassalam, fadhail beliau, ya. Kemudian juga ada khasa'is beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian kita lanjutkan pada halaman berikutnya, halaman ke-17. Kita lewati, ya. Dan insyaallah risalah ini bisa dibaca kembali, ya. Dalam durus yang ada antum bisa membaca kembali risalah ini insyaallah taala. Afwan, bukan halaman 17. Tapi halaman yang ke berapa? 12, alafu, halaman 12. Halaman ke-12. Baik. Beliau masih menyebutkan tentang, ya, alasan kenapa beliau berusaha mengeluarkan kitab ini, dan beliau katakan, beliau simpulkan risalah ini adalah risalah yang qayyimah, yang sangat bermanfaat bagi umat ini, ya, dan sangat penting. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua yang menunjukkan tentang pentingnya risalah ini, annaha risalatun latifatun jiddah. Ini adalah risalah yang sangat latifah. Latifah yakni tipis, ringan. Tidak tebal. Ya kan, dilihat ukurannya saja segini. Tahqiqnya separuh mukaddimahnya. Yani memang, ya, sangat tipis. Yang banyak adalah ta'liq dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Ibarat lembaran-lembaran saja. Innaha risalatun latifatun jiddan. risalah yang latifah, yang sangat sederhana. Tetapi jama'a fiha al-mu'allifu rahimahullah, penulis risalah ini mengumpulkan dalam risalah yang ringkas ini aktsar min 40 fadilatan min fadailin nabi alaihi salatu wasalam, lebih dari 40 keutamaan nabi alaihi salatu wasalam. 40 ya. Wama aktsaraha, betapa banyaknya 40 keutamaan itu ya. Dan masing-masing keutamaan itu kalau kita yakini ada ajr, ada pahala, ada sebab kita mencintai Rasul, ada sebab kita mencintai Allah Azza wa Jalla. Ya. 40 keutamaan Nabi alaihi salatu wasalam disebutkan dalam risalah ini. Wabillahi taufik. Ya. Dan risalah ini berbeda dengan risalah-risalah yang lain yang tebal. Ada risalah-risalah yang menyebutkan tentang keutamaan Rasul, ya, tebal-tebal. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani sebagai faedah. Waqad istaqsaha As-Suyuti rahimahullah fi kitabih Al-Khasa'is Al-Kubra fi thalath mujalladat kibar. As-Suyuti rahimahullah punya kitab yang berjudul Khasa'is Al-Kubra, Al-Khasa'is Al-Kubra, 3 jilid. Di situ Suyuti berusaha menyebutkan keutamaan Rasul sangat banyak, 3 jilid besar, kibar. Qismun kabirun minha min dalailin nubuwah li Abi Nu'aim al-Asbahani. Sebagian besar dalam kitab Khasa'isul Kubra dinukilkan dari kitab Dalailun Nubuwah, dalil-dalil kenabian yang ditulis oleh Abu Nu'aim al-Asbahani rahimahullah. Wa dalail an-nubuwah lil Imam al-Baihaqi rahimahullah. Ini 3 kitab semuanya besar. Khasa'isul Kubra, Suyuti. Ini jama' mengumpulkan dari kitab sebelumnya. Dalailun Nubuwah li Abi Nu'aim al-Asbahani dan Dalailun Nubuwah karya al-Imam al-Baihaqi rahimahullah. Baik. Wa fi hadhihi al-kutub ats-tsalatsah, dalam 3 buku ini yang semuanya besar, tebal. Ya. Wa bi khasatil awwal minha, terkhusus yang pertama yaitu yang ditulis oleh siapa? As-Suyuti rahimahullah. Katsirun minal ahadits ad-dha'ifah wal maudhu'ah, yakni banyak sekali hadis-hadis di dalamnya hadis yang dhaif bahkan maudhu'ah, palsu. Memang maksudnya hanya mengumpulkan saja. Ya, tidak disalahkan para ulama. Ya. Mengumpulkan, dikumpulkan. Demikian. Baik. Ini berbeda dengan risalah yang kita baca ini. Bi khilafi risalatil muallif hadhihi. Berbeda dengan risalah muallif ini. Fa innaha nukhbatun mumtazah. Ini adalah pilihan-pilihan yang sangat bagus. Dipilih. Laisa fiha, baik, ini pengakuan Syekh Al-Albani rahimahullah, pengakuan seorang muhaddis, seorang allamah ahlul hadis yang telah meneliti risalah ini. Ini penting ya, ketika kita akan belajar ya, ucapan-ucapan beliau ini penting, paling tidak menjadikan kita berhati-hati kalau kita mengambil kitab Khasa'isul Kubra oleh Suyuti. Ah, ingat Syekh Al-Albani memberikan penjelasan, ada di situ hadis-hadis apa? Maudhu'ah. Berhati-hati kita. Harus betul-betul teliti. Ya. Baik. Adapun risalah ini kata beliau, laisa fiha bi fadlillah, di sana tidak ada, dan ini semuanya adalah semata-mata keutamaan dari Allah, ma yumkinul qat'u bi dha'fihi. Tidak ada di dalamnya satu pun yang bisa kita pastikan itu adalah dhaif. Yani kalaupun ada, yani tidak bisa dipastikan itu dhaif. Bal bahkan julluhu, sebagian besarnya, illam aqul kulluh, atau bisa saya katakan semuanya, sebagian besarnya atau semuanya adalah sahihun sabitun. Semuanya adalah keutamaan-keutamaan Nabi yang sahih, ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sahih. Kama saya tabayyanu lil qari'il karim, sebagaimana akan tampak pada para pembaca insyaallah taala min takhrijina laha, dari tahrij yang saya lakukan insyaallah. Wahia maziyah ya qallama tatahaqqaqu fi kitab, dan ini adalah keistimewaan khusus dari kitab ini, dan insyaallah taala kita akan membahasnya besok biidnillah azza wa jalla tentang keutamaan-keutamaan itu, dan tentunya semampu kita berdasarkan terbatasnya waktu yang ada. Ya. Wa qad jara fiha al-mu'allif rahimahullah ta'ala 'ala al-ijaz fi al-ibarah. Penulis kitab ini, ya, menulisnya atau menyebutkan keutamaan-keutamaan itu dengan ijaz, dengan sangat ringkas dalam ibaratnya. Ya. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin, ya. Ini tentang keutamaan yang keberapa? Ya. Yang kedua dari risalah ini. Nah. Baik. Masih pada poin yang kedua ini, sepertinya penting untuk kita baca. Nah, kalau kita mengerti tentang keadaan buku ini, ya, buku ini semuanya adalah keutamaan-keutamaan Rasul yang sahih, insya Allah. Ya. Ketika itu ada pada buku ini, ya, kemudian ibaratnya juga mudah untuk difahami, fa insya Allah ta'ala kita akan mengambil faedah yang besar. Ya. Baik. Wabidzalika, taib. Beliau kemudian beliau menyebutkan, setelah beliau menyebutkan hadis ini sahih, kadang beliau juga memberikan keterangan-keterangan, taklik, penjelasan-penjelasan yang semoga semakin sempurna faedahnya. Wabidzalika, dengan itu, tammatil istifadah minar risalah biidznillah. Akan sempurna di dalam mengambil faedah risalah ini insyaallah. Hadisnya sahih, ya. Ada keterangan kesahihannya, dan ada faedah-faedah tambahan terkait dengan apa? Mungkin makna hadis dan seterusnya, ya. Sehingga insyaallah taala siapapun yang membacanya wasaral waqifu 'alaiha 'ala thiqah. Insyaallah taala yang membaca risalah ini, membaca keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh muallif dalam keadaan yakin min tsubutil fadha'il. Dalam keadaan yakin itu adalah keutamaan Nabi alaihi salatu wasallam yang sahih. Naam, al-waridah fiha li nabiyyina shalawatullahi wasalamu alaih. Keutamaan fadhail yang memang sahih, ya, ditetapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falhamdulillahilladzi ja'alana min ummati ijabatihi wa nas'alullaha ta'ala an yarzuqana al-ikhlasa lahu fi ittiba'ihi. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah yang telah menjadikan kita sebagai ummatul ijabah. Ummatul ijabah yakni umat yang mau masuk ke dalam agama apa? Islam. Alhamdulillah. Ini nikmat yang sangat besar. Wa nas'aluhu ta'ala, dan kita juga minta kepada Allah azza wa jalla an yarzuqana al-ikhlas. Semoga Allah memberikan kita rezeki berupa keikhlasan di dalam kita mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yahsyurana ma'ahu, dan semoga Allah membangkitkan kita semuanya, mengumpulkan kita semuanya ma'ahu bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, doa beliau untuk kita semuanya, untuk qurra, untuk yang membaca, dan demikianlah para ulama, ya. Mereka banyak mendoakan murid-muridnya. Nah, dan semoga kita termasuk yang dikabulkan permintaannya, doanya kepada Allah azza wajal, dikumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Masuk isya. Belum. Ini bisa lanjut hingga jam 19.30. Insyaallah. Baik. Kita tambah sedikit insyaallah ba'da adzan. Nah. Kalau masuk adzan antum beritahu. Al-wajhu tsalits. Kita masuk pada al-wajhu tsalits. Poin yang ketiga, sisi yang ketiga, ya, yang menunjukkan tentang baiknya kitab ini, ya. Kata beliau, ya, anna ahadits ar-risalah kulluha sabitah insyaallah taala kama sabaqa dzikruhu. Ya. Hadis-hadis dalam risalah ini, ya, ini lebih khusus lagi. Kalau tadi keutamaan yang disebutkan dalam kitab ini sahihah. Sekarang lebih khusus lagi. Hadis-hadis yang ada dalam risalah ini kulluha, semuanya sabitah, semuanya sahih insyaallah taala kama sabaqa dzikruh, sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Wahadihi maziyatu, wahadihi maziyatun laha, qallama tahtahaqqaqu fi ghairiha, la siyama fi misli hadal mawdu' al-fadaili. Dan keutamaan ini, keistimewaan risalah ini, itu keistimewaan yang luar biasa, yang jarang terwujud pada kitab-kitab yang temanya adalah keutamaan-keutamaan, fadha'il. Biasanya kalau kitab-kitab itu membicarakan masalah fadha'il, terkadang ya tadi yang dhaif pun kadang katut, ya. Yang maudhu juga kadang terbawa. Ya. Baik, dan ini banyak seperti tadi tiga kitab yang disebutkan. Ya. Wabillahi taufik. Baik. Kenapa demikian? Karena memang para ulama, ya, dan mereka tidak tercela dalam bab ini. Fa innahum jarau 'ala at-tasahuli fi riwayat al-ahadits fiha. Sudah ma'ruf bahwasanya dalam bab ini mereka yang penting memasukkan dulu, mengumpulkan dulu. Ya, dikumpulkan semuanya. Wa fi targhib wa tarhib aidha. Demikian juga dalam bab tarhib wa tarhib, hadis-hadis yang berisi motivasi atau hadis-hadis yang berisi ancaman, ya. Itu sebagian para ulama tasahul, yakni yang penting disebutkan dulu. Sebutkan. Ya. Wa in kana lana ra'yun fi dhalika. Walaupun saya pribadi, kata Syekh, punya pendapat dalam masalah ini. Ya. Dalam masalah apakah kita bermudah-mudah di dalam meriwayatkan hadis-hadis yang lemah dalam bab targhib wa tarhib, dalam bab fadail atau tidak. Ya. Wabillahi taufiq. Yang intinya beliau tegas dalam masalah ini untuk tidak, ya, meriwayatkan atau menyebutkan hadis-hadis yang dhaif dalam bab targhib wa tarhib. Demikian juga dalam bab fadail. Nah. Baik. Mungkin kita subuh dulu ya. Belum masuk. Baik. Ikhwatul kiram rahimah rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan sedikit ucapan beliau. Beliau punya pendapat tadi di dalam masalah hadis-hadis yang lemah. Sebagian ulama, ya, bermudah-mudah dalam meriwayatkan. Dalam bab apa namanya? Tarhib wa tarhib. Tapi dengan syarat memang. Tidak sebatas kemudian diriwayatkan. Baik. Kita terangkanlah ba's, ya, agar tidak disalahfahami dalam bab ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih di dalam kitab Mustalahul Hadis, bisa di apa namanya, buka dalam kitab beliau tentang permasalahan sebagian ulama yang, ya, memperbolehkan untuk meriwayatkan hadis yang lemah. Ingat, hadis yang apa? Lemah. Dalam bab targhib wa tarhib atau fadailul a'mal, fadilah-fadilah amal. Disebutkan ada tiga syarat. Syarat yang pertama, an yakuna al-hadithu, hadis itu tidak dhaif yang syadid. An la yakuna al-hadith syadid al-dha'fi. Syarat yang pertama, hadis itu tidak apa namanya, tidak berat sekali kebaifannya. Bukan hadis yang dhaif syadid. Nah, ada pun syarat yang kedua dan yang ketiga kita sebutkan ba'dal adzan insyaallah. Nah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan yang terkait dengan keutamaan atau perkara yang menunjukkan baiknya buku ini. Tadi yang kedua disebutkan bahwasanya keutamaan-keutamaan Rasul yang disebutkan dalam risalah ini, ya, bisa dikatakan semuanya mada sahih. Kemudian yang ketiga, ini lebih khusus lagi, yaitu hadis-hadis yang ada dalam, ya, risalah ini semuanya sabita, Semuanya adalah hadis yang apa? Sahih. Naam. Dan yang seperti ini jarang didapatkan, terutama dalam kitab-kitab yang membicarakan tentang fadailul a'mal, fadilah-fadilah amal, atau fadail as-sahabah, fadail rasul, ya, atau dalam pembahasan targhib wa tarhib. Karena ya, ada pendapat dari sebagian para ulama untuk ya, meriwayatkan hadis yang dhaif dalam bab apa namanya fadailul a'mal. Tetapi kalau kita perhatikan ya, para ulama yang membolehkannya pun sesungguhnya membolehkan dengan syarat. Membolehkan dengan syarat. Baik. Di antara syarat-syarat itu yang menyebutkan pembahasan ini di antaranya bisa dirujuk ya. Saya sebutkan dalam kitab kitab Mustalah di Syekh Ibnu Utsaimin agar antum merujuknya, barangkali ada kesalahan yang saya sampaikan ya. Tiga hal. Syarat yang pertama, hadis itu an la yakuna syadid dha'fi. Hadis itu dhaifnya bukan syadid. Dhaif tapi bukan dhaif yang syadid, yang sangat. Artinya kalau hadis itu maudhu, palsu, boleh enggak diriwayatkan? Enggak boleh. Enggak boleh. Maudhu, palsu. Jadi syarat yang pertama, kedhaifannya tidak terlalu dhaif, tidak syadid. Syarat yang kedua, terkait dengan keutamaan amalan yang disebutkan dalam hadis dhaif tadi, aslul amal, dalil tentang disyariatkan amalan itu harus sudah ada dalam hadis yang sahih. Harus sudah ada dalam hadis yang apa? Sahih. Jadi tidak membangun amalan yang baru, hanya menyebutkan keutamaannya saja. Bisa difahami, ikhwan? Jadi hadis yang lemah tadi hanya menyebutkan tentang keutamaannya. Tidak kemudian membuat sebuah amalan yang baru. Ya. Wabillahi taufik. Seperti misalnya, ya. Ketika saya tanyakan kepada antum semuanya, apakah siwak itu sesuatu yang disyariatkan? Jawabannya apa? Iya. Apakah ada hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan tentang keutamaan siwak? Jawabannya ada. Apakah disyariatkan siwak sebelum sholat? Jawabannya apa? Iya. Karena Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Dalam riwayat yang lain, la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Nah, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan wajibkan umatku, perintahkan umatku untuk bersiwak setiap mau sholat. Bersiwak setiap mau wudu. Artinya disyariatkannya siwak sebelum sholat adalah perkara yang telah ditetapkan dalam hadis apa? Sahih. Ya. Tinggal sekarang ada hadis-hadis tentang keutamaan sholat dengan bersiwak. Ya. Kalau orang sholat bersiwak maka seperti ini, seperti ini. Ya. Kalau orang bersiwak maka seperti ini, ada keutamaannya. Tapi tadi keutamaannya apa? Dhaif. Jadi tidak membangun amalan baru. Bisa difahami, ikhwan? Tidak membangun amalan baru. Hanya menyebutkan keutamaannya. Ya. Tapi sampai disebutkan dalam sebuah hadis, orang yang sholat dengan bersiwak, pahalanya 70 kali lipat daripada orang yang sholatnya tidak bersiwak. Namun sekali lagi hadis ini hadisnya apa? Tidak sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Namun seandainya seorang meriwayatkan hadis ini, apakah kemudian membuat, membangun amalan yang baru? Jawabannya tidak. Ya. Tidak. Karena siwak sebelum sholat itu sudah ditunjukkan dalam hadis yang apa? Yang sahih. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, tidak boleh meyakini bahwasanya itu ucapan Nabi. Nah, ini agak susah ini yang ketiga ini. Ya. Meriwayatkan tapi tidak meyakini itu ucapan siapa? Nabi. Ya Anda yang berilmu tahu, tapi masyarakat awam kan tidak tahu. Khutbah menyebutkan hadis yang lemah tentang keutamaan amalan. Ya. Orang yang mendengarkan macam-macam. Yang mereka dengar taunya ya, oh ini ngendikane Rasul, ini sabdane Rasul, kan seperti itu. Ya. Anda sebagai khatib tahu ini hadis lemah, saya hanya sekedar menyebutkan keutamaannya saja. Ya. Tapi bagi manusia, masyarakat, Fahadihi salah sesuruh. Tiga syarat. Ya. Hadis itu kelemahannya tidak sangat lemah. Ya, kalau maudhu jelas, tidak boleh sama sekali. Yang kedua, hadis tersebut betul-betul hanya menjelaskan tentang keutamaan amalan tertentu. Dan tidak membangun ya, amalan baru yang tidak ditunjukkan dalam hadis yang apa? Sahih. Sahih. Kemudian yang ketiga, tidak boleh meyakini itu adalah ucapan siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Tetapi kesimpulan atau yang benar dalam masalah ini, ya, tetap kita tidak meriwayatkan walaupun dalam fadailul amal. Ya, apalagi zaman para ulama dulu beda dengan zaman kita. Kalau para ulama dulu, ya, orang mungkin dengan membaca sanad saja sudah tahu, oh, ini dhaif ini. Ulama zaman dulu. Sekarang kita ini, ya, kita pun tidak mudeng sebagai tulabul ilmi terkadang. Apalagi awamun nas. Ya. Taib. Sehingga ya, tidak meriwayatkan walaupun dalam hadis-hadis apa yang merupakan fadailul amal. Apalagi kata beliau, inna min masawi ittasahulil madkur, di antara kejelekan akibat buruk ketika seorang bermudah-mudah meriwayatkan hadis yang lemah, an yuaddiya, ya, mengantarkan dia untuk bermudah-mudah riwayatil ahadisil maudhu'ah, untuk meriwayatkan hadis-hadis yang apa? Palsu. Tadinya hanya meriwayatkan hadis yang lemah. Ah, enggak apa-apa, lemah. Terbiasa. Akhirnya, ya, terbiasa dan sengaja meriwayatkan hadis yang apa? Maudhu'. Hadis yang palsu. Tidak ada asalnya. Tidak diucapkan sama sekali oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan enggak ada sanadnya. Yang seperti ini berbahaya. Dan inilah yang terjadi kata Syekh. Fa inna hadha huwal waqi'. Inilah yang terjadi. Kalau seorang bermudah-mudah meriwayatkan yang lemah, akhirnya meriwayatkan yang mana? Yang maudhu', yang palsu. Wal amthiratu ladayya katsiratun jiddan, kata beliau, dan beliau tidak mengucapkan an faragh, omong kosong tidak. Beliau punya banyak contoh. Wal amthilatu ladayya katsiratun jiddan, dan saya punya contoh yang sangat banyak. Beliau alim. Ya, beliau membaca kutub, beliau belajar. Contohnya banyak. Baik. Hati-hati kita dalam bicara, apalagi kita sebagai seorang thalibul ilmin. Ya. Ya. Seorang mengatakan fulan sesat, fulan alal batil, baik. Dia punya 1000 kesalahan. Ketika ditanya, coba 1000 kesalahannya mana? Bingung. Ya. Sudah terlanjur mengucapkan 1000 apa? Kesalahan. Hati-hati dalam kita berbicara, ilmiah. Ya. Ketika kita mentahdir seseorang, ya, dan itu adalah salah satu prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus kita mentahdir alal ilm, di atas ilmu, agar tidak terjatuh pada zulm. Demikian pula ketika mengatakan seperti ini, Syekh Al-Albani mengatakan orang yang terbiasa meriwayatkan yang lemah, bisa kemudian mengantar kepada meriwayatkan yang apa? Maudhu, dan contohnya banyak. Walakinni la uridu an azhaba bil qari ba'idan, tetapi saya tidak ingin mengajak para pembaca sekalian terlalu jauh di dalam membicarakan contoh-contoh ini. Cukuplah contoh yang ada di hadapan kita, yaitu Al-Hafidz As-Suyuti. Al-Hafidz As-Suyuti. Ini bukan berarti kemudian merendahkan apa namanya As-Suyuti rahimahullah, tetapi ini bentuk nasihat kepada apa? Ummah. Nasihat kepada apa? Ummah. Fahada huwa Al-Hafidz As-Suyuti. Kita bisa melihat dalam contoh kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz As-Suyuti, ya. Afallahu anna wa anhu, semoga Allah memaafkan beliau dan juga kita semuanya. Fa inna kitabahu, kitab beliau ini, yaitu Khasaisul Kubra, yang terkumpul dalam 3 jilid itu, mahsyuun bil ahaditsil maudhu'ah wal maqdhubah. Tersebar di situ, terkumpul di situ, banyak di situ hadis-hadis yang maudhu'ah, hadis-hadis yang palsu, maqdhubah. Apalagi yang dhaifah, banyak. Ya. Kemudian beliau menyebutkan contoh. Jadi beliau tidak mengatakan begitu saja. Beliau menyebutkan contoh dan antum semua bisa membaca contoh-contoh itu, ya, di waktu yang lain insyaallah taala. Namun di sini kita akan sebutkan beberapa contoh yang mungkin sempat bisa kita baca sarian. Al-awwal, contoh yang pertama dalam kitab Khasaisul Kubra. Kisatu ihya'i ummin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa imaniha bihi. Kisah dihidupkannya kembali siapa? Ibunya Nabi alaihi salatu wasallam. Disebutkan di situ kisah. Nabi bersedih, Nabi menangis. Kemudian tiba-tiba tertawa. Tadinya berangkat menangis, pulang tertawa. Ditanya oleh Aisyah, ada apa ya Rasulullah? Taib. Ketika menangis karena tahu ibunya meninggal dalam keadaan apa? Kufur. Ketika pulang tertawa karena ya, ibunya dihidupkan untuk bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian beriman, kemudian mati lagi. Nah, wahya kisotun maudhu'ah, dan ini adalah kisah yang maudhu'ah, kisah yang palsu, batilah, batil. Indal muhaqqiqina minal ulama, di kalangan ahlu tahqiq, dari kalangan para ulama, ka Ibnil Jauzi wa Ibnu Taimiyah wa ghairihim dan yang lainnya. Nah, wabillahi taufiq. Kemudian juga ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Contoh yang lain dari hadis-hadis yang ada, ya, yang palsu. Ini banyak disebutkan oleh beliau rahimahullah. Pada halaman yang ke-20 misalnya, halaman yang ke-20. Baik. Atau sebelumnya ikhwan, halaman 18. Nah, ini penting juga, halaman 18. Al-Khamis, hadis yang kelima. Tadi hadis yang pertama, kedua, ketiga, keempat tidak kita baca. Al-Khamis yang kelima. Contoh hadis yang kelima. Laqad sana al-muallifu rahimahullah al-fadil al-atiyah fil fasl an iradil hadis al-mashhur al-taib. As-Suyuti rahimahullah, ya. Taib, beliau menyebutkan hadis ikhtilafu ummati madha? Rahmah. Ikhtilafu ummati rahmah. Taib. Khilaf dari umatku adalah apa? Rahmah. Taib, hadis ini yang kemudian dipakai untuk ya, kemudian tidak adanya nahi apa? Mungkar. Sudahlah, khilaf, enggak apa-apa. Nah, khilafnya khilaf apa dulu? Ya. Taib. Khilaf itu enggak enak. Kemudian dikatakan ikhtilafu ummati rahmah. Justru kita diperintahkan untuk bersatu alal kitab was sunnah. Ini menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ketika Nabi mengatakan ya, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Kalian akan melihat khilaf yang sangat banyak. Apakah kemudian Nabi mengatakan sudah, biarkan khilaf-khilaf itu saja karena khilaf itu rahmah. Bagaimana rahmah? Yang ini mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang ini yang mengatakan Abu Bakar fil jannah. Apa ini rahmah yang seperti ini? Ya. Yang ini meyakini, yakni ahlu sunnah, kita meyakini bahwasanya ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin, Aisyah radhiyallahu taala anha, istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam fid dunia, di dunia, adalah istri-istri beliau di akhirat. Wa naqtakidu dzalika, kita meyakini itu. Kemudian ada yang mengatakan tentang istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam semuanya zaniyah. Hadza qaulul batil, qaulul kufur. Ucapan orang-orang Rafidhah yang mengatakan bahwasanya istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam semuanya zaniyah. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Apakah yang seperti ini rahmah? Kemudian yang mengatakan ini syirik, kemudian mengatakan enggak, ini mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla. Ya. Kita mengatakan orang-orang yang memanggil Sayyid Badawi, ya Sayyid Badawi madad, ya Sayyid Rifa'i madad, ya Sayyid Aidarus, dipanggil wali-wali itu. Madad. Kita katakan hada syirik. Ini syirik billahi azza wa jal. Mukhrijun anil millah. Kemudian ada yang mengatakan, tidak. Ini tauhid. Ini mendekatkan diri pada Allah azza wa jal. Apa yang seperti ini rahmah? Tidak benar. Dan hadis ini disebutkan oleh Suyuti rahimahullah di dalam apa? Kitab Al-Khasaisul Kubra. Ikhtilafu ummati rahmah. Ya. Taib. Kemudian disebutkan juga di sini bertemunya Nabi dengan Khadir, disebutkan ya, ijtima'uhu bil Khadir wa Isa wa rajul min 'Ad, Nabi bertemu dengan Khadir alaihi salatu wassalam. Kemudian juga ucapan Nabi alaihi salatu wassalam halaman 20, man shalla 'alayya inda qabri sami'tuhu, siapa yang bersolawat kepadaku di kuburanku maka aku mendengarnya. Jadi khusus ya, orang bersolawat di kuburan Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mendengar. Ini bab i'tiqad ikhwatil kiram. Ya. Kalau hadis ini sahih, kita yakini. Ya. Sementara yang kita yakini, solawatnya kita dekat dengan makam Nabi, atau solawatnya kita di sini, sama saja. Ya. Semua akan disampaikan oleh siapa? Malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki apa? Al-malaika as-sayyahin, malaikat-malaikat yang tugasnya adalah yuballighuni an ummati salam, atau kama qala Rasul alaihi salatu wasalam, menyampaikan salam kepadaku. Salamnya kita, selawatnya kita di sini dengan selawatnya orang-orang di Madinah sama saja. La farq, tidak ada bedanya. Wabillahi taufiq. Sehingga tidak mengharuskan seorang untuk apa? Saddur rihal, menuju ke kuburan Nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan ini perkara yang diharamkan. Saddur rihal hanya pada berapa masjid? 3 masjid. Masjidil Haram, wa Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Dan juga contoh-contoh yang lain di sini. Nah, bisa antum baca ya. Biidznillah azza wa jalla dengan apa namanya? Satu persatu bisa antum baca. Wabillahi taufik, dengan demikian kita cukupkan ya pembacaan kita sebagian dari muqaddimah Muhaqqiq Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan besok insyaallah taala kita mulai masuk kepada apa namanya risalah Bidayatul Sul fi Tafdhilir Rasuli alaihi salatu wassalam. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin.